بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، lanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pada sore hari ini kita akan masuk pada bab Maja'a fid Dayus, bab yang membahas tentang Dayus. Apa itu Dayus? Diterangkan oleh Syekh Al-Fauzan Hafizahullah. Ad-Dayus huwa alladhi yukirru as-su'a fi ahlihi bi an yara ahadan yadkhulu alaihim wa la yunkiru dhalik. Ad-dayus maknanya orang yang yukirru su', membiarkan keburukan pada keluarganya, pada istrinya atau anak-anak perempuannya. Bi an yara ahadan yadkhulu alaihim wa la yunkiru dhalik. Di antara bentuknya adalah bila dia melihat seseorang, menemui istrinya atau anak-anak perempuannya, lalu tidak ada ingkar terhadap orang tersebut atau terhadap keluarganya. Beliau kemudian menasihatkan, وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. Seorang lelaki itu sesungguhnya dia orang yang bertanggung jawab di keluarganya. Maka dia akan ditanyai, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang keluarganya. فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتْرُكَ زَوْجَتَهُ تُكَلِّمُ الرِّجَالِ au tumazihuhum, sehingga tidak boleh dia biarkan istrinya bicara-bicara dengan kaum lelaki atau bahkan mencandai mereka. Wa yajibu ayyamna'al wasa'il almu'addiyah ila ad-dayasah kal ikhtilati was-sufur. Dan wajib bagi seorang suami atau kepala keluarga ayamna' alwasail almuaddiyah, untuk menghalangi semua fasilitas yang mengantarkan kepada sikap pembiaran seperti itu, seperti ikhtilat campur baur antara lain jenis, sufur, dan tidak memakai busana kerudung muslimah. Wassafar min ghairi mahram, atau dengan safar tanpa didampingi mahram. Yakni ini contoh-contoh hal-hal yang menjadi sarana terjadinya sikap pembiaran adiyasah dalam hal seperti ini. Artinya Seorang yang disebut dayus berarti kecemburuannya mulai hilang, ya. Atau bahkan sebagiannya sudah betul-betul hilang. Tidak ada lagi kecemburuan terhadap istri, terhadap anak-anaknya. Mereka dibiarkan bergaul, bercengkrama, bercanda dengan lelaki yang bukan mahram. Nah, kita akan melihat bagaimana Nabi SAW memberikan suatu ancaman bagi seorang dayus, seorang yang semacam ini. Diriwayatkan an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, marfu'an meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yadkhulunal jannah, tiga golongan manusia, la yadkhulunal jannah, mereka tidak akan masuk ke dalam al-jannah, tidak akan masuk surga. Al-aqqu liwalidayhi wad-dayyusu warajilatul an-nisa, yaitu orang yang durhaka pada kedua orang tuanya, wad-dayyus, orang yang membiarkan keluarganya, istri atau anak perempuannya, bergaul dengan lelaki yang bukan mahram tanpa ingkar, warajilatun nisa, dan kaum laki-laki yang menyerupai wanita. Rawahu fil mustadrak wa at-Tabarani bi sanadin qala al-Munziri la a'lamu fihi majruhan qariban minhu. Al-Munziri rahimahullah mengatakan, aku tidak ketahui padanya ada seorang yang cacat, ya, dalam deretan para rawinya, dalam deretan para perawinya. Jadi hadis ini menurut Al-Imam Al-Munziri rahimahullah hadis yang kuat, ya. Terkait yang ketiga tadi, rajilatun nisa, ada ralat terjemahan. Rajilatun nisa sebaliknya, yaitu kaum wanita yang menyerupai lelaki. Walaupun secara hukum semuanya sama, baik laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki, keduanya adalah orang-orang yang mendapat ancaman keras menurut hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi, di dalam riwayat dalam kitab itu juga ada tambahan lafaz bahwa Nabi ditanya, "Famad dayyus?" Lalu apa dayyus itu ya Rasulullah? Qala alladhi la yubali biman dakhala ala ahli. Beliau menjawab, dayyus itu seorang lelaki yang tidak peduli terhadap siapa yang menemui keluarganya. Qila famar rajilah. Lalu beliau ditanya juga, adapun ar-rajilah, siapa yang dimaksud? Qal allati tatashabbahu birrijal, yaitu seorang wanita yang menyerupai lelaki. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bila kita melihat hadis di atas, Nabi SAW mengawali hadis ini dengan suatu ancaman. Apa ancamannya? La yadkhuluna al-jannah, mereka tidak akan masuk ke dalam al-jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Ini adalah ancaman berat yang Dari situlah ulama memahami kalau begitu dosa-dosa yang dilakukan orang-orang itu adalah dosa besar. Bagaimana tidak dikatakan dosa besar sementara pelakunya diancam tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka tiga golongan yang disebut dalam hadis ini, seorang muslim harus menjauhi dan waspada jangan sampai menjadi salah satu dari tiga golongan itu. Untuk yang pertama jelas al-aqu li walidayh, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Adapun yang kedua dayus, tadi telah disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi memberikan tafsir yaitu yang tidak peduli dengan siapa yang masuk menemui keluarganya. Nah, itu saja oleh Nabi SAW sudah disebut dayus. Bagaimana dengan yang lebih daripada itu? Kalau kita melihat kepada penjelasan dalam lafaz yang kita baca tadi, maka ternyata begitu banyak ya orang yang sudah masuk kategori dayus. Di masyarakat sudah terlalu biasa. Ya. Seorang suami membiarkan istrinya bercakap-cakap dengan lelaki yang tidak ada hubungan kekeluargaan, bukan kerabat, ya. Bukan mahram. Dan dianggap hal yang biasa. Bahkan ada pula yang lebih daripada hal-hal seperti itu. Bagaimana dengan hadis yang kita baca ini? Kalau begitu, di sini kaum muslimin harus mempelajari dan memahami bahwa dalam ajaran agama kita yang seperti itu tidak diperkenankan. Kita harus melatih, kita harus mendidik keluarga kita, istri kita, anak-anak perempuan kita. Tidak dibolehkan mereka bicara semaunya dengan siapa saja. Tidak boleh kecuali orang-orang yang memang mereka dibolehkan menurut syariat. Misalnya mahram-mahram mereka. Kalau orang lain, maka di sini mahram harus menjaga, mengawasi dalam hal apa kepentingannya, sejauh mana omongannya, dan begitu seterusnya. Ayyuhal ahibba rahimakumullah, ini yang harus diajarkan, dididikkan kepada diri kita dan keluarga kita. Jangan terus mengikuti tradisi yang sudah kadung seperti ini. Jangan pula beralasan sudah biasa, ya. Tidak ada curiga, itu paling cuma seperti itu, ya. Tidak. Kita mengimani bahwa agama ini mengatur urusan-urusan demi maslahat. Kita tahu bahwa dengan tuntunan ajaran agama kita, keluarga akan lebih terjaga. Dan jangan dianggap dari pembicaraan yang biasa akan terus biasa, tidak ada masalah. Nyatanya banyak terjadi masalah, ya. Pecahnya hubungan keluarga mungkin berawal dari hal-hal yang dianggap biasa. Obrolan dengan orang lain yang dianggap biasa saja tanpa curiga. Ternyata di kemudian hari berlanjut dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Walhasil kita sebagai muslimin harus tunduk patuh kepada tuntunan agama kita. Ya. Sekali lagi, bagi para kepala keluarga, mereka terhadap istri dan anak-anak perempuannya memang harus ketat, ya. Dan jangan punya anggapan-anggapan buruk terhadap ajaran yang mulia ini. Dianggap mempersempit gerak dan seterusnya. Ya, sekali lagi, kita mengimani bahwa semua yang Allah syariatkan itu adalah maslahat. Ya, demi maslahat kita, demi maslahat masyarakat. Kita harus tunduk patuh, menerima pasrah kepada ajaran agama. Innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih an yaqulu sami'na wa ata'na. Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman itu bila diajak kepada Allah, kepada Rasulnya. Ya, termasuk di sini diajak untuk taat kepada tuntunan dan aturan dari Allah, dari Rasul. Tidak lain ucapan mereka kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, tunduk patuh, begitu. Ayuhal ahibba rahimakumullah. Selanjutnya, golongan ketiga yang disebut oleh Nabi SAW sebagai orang-orang yang diancam tidak akan masuk ke dalam al-jannah adalah rajilatun nisa. Syekh Al-Fauzan mengatakan, iyallati tatashabbahu birrijali fi libasim wa aqwalihim wa af'alihim, yaitu kaum wanita yang menyerupai lelaki dalam berpakaian, dalam berbicara, dalam berbuat. Nah, ini tasyabbuh dengan lain jenis. Wanita menyerupai lelaki. Tentu kita memahami bahwa keduanya memiliki hal-hal yang berbeda dari sisi pakaian, dari sisi tata cara berbicara dan berperilaku, masing-masing dengan ciri khasnya. Tidak boleh sebagian menyerupai yang lain. Perempuan menyerupai lelaki, tidak boleh. Pakaian mereka, ya pakaian mereka dengan ciri khasnya. Jangan wanita memakai pakaian-pakaian yang itu pakaian kaum lelaki. Jangan kaum wanita berucap dengan gaya bicaranya lelaki. Jangan pula mereka berperilaku dengan gaya berperilakunya lelaki. Masing-masing dengan ciri khasnya. Ya, kalau sampai menyerupai, maka dia masuk di dalam ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bab ini ya sangat disayangkan, di masyarakat pun banyak yang melanggar tuntunan ini. Ya. Tidak sedikit dari kaum wanita yang menyerupai lelaki. Ada yang mungkin dalam berpakaian. Kalau bab pakaian, maka sudah ya tidak perlu lagi kita mensyarah, ya. Semua kita sudah paham, sudah tahu betapa banyaknya kaum perempuan yang berpakaian dengan pakaian lelaki. Sungguh madaratnya sangat besar. Madarat bagi semua. Bagi diri-diri mereka, ya madarat. Ya, bagi kaum lelaki juga madarat, bagi kehidupan masyarakat juga bermudarat. Nah, ini menjadi salah satu sumber maksiat. Menjadi salah satu sumber jatuhnya orang-orang dalam hal-hal yang Allah haramkan. Ya. Ini sama-sama kita ketahui. Dan kita tentu sangat prihatin dengan kondisi ini, sangat disayangkan. Tidak sedikit pula dari mereka yang ternyata muslimah. Mestinya mereka menyadari kemudian segera memperbaiki. itu tidak boleh ya. Jangan ikut-ikutan dengan umumnya orang. Jangan ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan orang. Ya, belajarlah ajaran agama kita. Bab pakaian itu dalam kitab-kitab ulama ada babnya secara khusus. Ya. Kitabul libas. Tiap kitab fikih akan membahas itu, Kitabul libas. Bab tentang berpakaian. Nah, sayangnya kita muslimin ya jauh dari tuntunan-tuntunan agama kita yang dijelaskan para ulama kita. Lebih banyak pikirannya dengan urusan-urusan dunia, pekerjaan, penghasilan dan seterusnya. Tahu dari agama ini seolah-olah hanya bab sholatnya saja, ya, puasanya saja, ya. Selebihnya bab-bab seperti ini seolah-olah Islam nggak mengatur, ya. Muslimah iya muslimah, sholat ya sholat, puasa Ramadan puasa. Apakah Islam cuma itu? Seolah-olah hanya itu Islam. Tahukah bahwa Islam itu mengatur urusan tata cara berpakaian? Mungkin gak tahu juga ya, saking tidak tahunya. Urusan pakaian tidak disadari atau mungkin tidak pernah terbetik dalam pikirannya Islam itu mengatur bab pakaian. Padahal seperti yang tadi saya katakan ya, tiap kitab fikih mesti membahas kitabul libas, tata cara berpakaian. Di Quran ya jelas bagaimana Allah Azza wa Jal memerintahkan wanita untuk berpakaian muslimah berjilbab. Ya, di Quran ya kullil mu'minat yudnina min jalabibihinna, katakan kepada mereka kaum mukminat untuk menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Namun ya tadi memprihatinkan umat ini terhadap ajaran agama sangat jauh ya. Tidak semua tapi banyak. Ayuhal ahibba rahimakumullah, tentu ini menuntut kita semua agar bagaimana mereka itu juga tahu. Memang perlu banyak sarana dakwah. Alhamdulillah sebetulnya perangkat untuk menyebarkan dakwah itu banyak ya. Tapi sekarang perangkat yang mudah ini juga bagi orang-orang tertentu ya gak dipakai untuk belajar juga ya. Ya. Sebetulnya kalau dipakai untuk belajar dia akan dapati ilmu itu, ya kan? Mudah sekali. Tapi Allah Azza wa Jalla berikan perangkat tidak juga dipakai untuk belajar agama. Nah, memang perlu ada yang menyadarkan ya. Kita semua sesungguhnya punya amanah tanggung jawab dalam hal ini. Kita yang mengerti bagaimana kita menebar ilmu. Ya, sarana-sarana yang memungkinkan kita gunakan agar mereka paham, agar mereka mengerti, agar tahu bahwa Islam itu bukan hanya sholat dan puasa, haji, tapi Islam itu menyeluruh ya, sampai bab-bab yang detail termasuk dalam bab berpakaian ya, ada tuntunannya. Ayyuhal ahibba rahimakumullah. Selanjutnya di sini Syekh Al-Fauzan hafizahullah mengatakan wal'anu lil jinsain lil mutasyabbihat minan nisa' bir rijal walil mutasyabbihina minar rijali bin nisa'. La'anat ini juga mencakup dua jenis manusia, baik yang laki-laki maupun perempuan. Sekalipun tadi hadis Nabi SAW menyebut kaum wanita yang menyerupai lelaki, Tapi juga sebaliknya, secara makna terkandung tersirat sebaliknya. Yang laki-laki menyerupai perempuan juga sama. Ya, ini juga sudah saking banyaknya. Seperti yang kita ketahui, ya, komunitas orang-orang itu banyak. Ya, mereka saling berkomunikasi dan membentuk komunitas-komunitas. Laki-laki yang menyerupai perempuan dalam berpakaian, laki-laki menyerupai perempuan nanti dalam gaya bicara dan berperilakunya. Sudahlah, jadi seperti itu. Ya, kadang orang pun tidak bisa membedakan ini laki-laki atau perempuan. Ya, menundukkan pandangan ternyata dari laki-laki juga. Padahal dia ya laki-laki, bukan perempuan, tapi saking miripnya dengan perempuan. Walhasil ini di lapangan seperti ini. Ya. Dan mungkin juga dari mereka, atau bukan mungkin lagi, kita yakin banyak juga dari mereka yang mereka itu muslimin secara agama. Nah, mengapa sampai seperti itu? Apa mereka tidak tahu tentang hukum-hukum itu? Mungkin juga tidak tahu, mungkin, bukan tidak mungkin, karena ya begitulah kondisi masyarakat yang jauh dari ajaran-ajaran agama. Banyak pengajian-pengajian tapi gak mengingatkan hal-hal seperti itu. Banyak pengajian-pengajian namun tidak mengingkari kemungkaran-kemungkaran seperti itu. Akhirnya yang tidak tahu tetap tidak tahu. Karena itu ayyuhal ikhwah rahimakumullah, sekali lagi memang sarana untuk kita berdakwah ini sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting untuk kita perluas, ya, bagaimana sarana dakwah itu bisa dipakai untuk menyebarkan ilmu sehingga mereka semakin paham. Insya Allah orang yang punya niat baik ya masih banyak, ya, insya Allah. Dan mungkin ibarat kita menjaring ikan, akan ada yang kena. Walaupun banyak pula yang lepas, tapi insya Allah 1, 2, 3 dan seterusnya akan kena jaring, dalam arti dapat dakwah, ya, kenal dakwah, tahu sunnah. Ini menjadi ladang pahala bagi kita dan ini menjadi kewajiban kita untuk kita tunaikan, ya, yang kelak kita di hadapan Allah kita bisa beralasan kita sudah lakukan, ya. Nah, ini yang mungkin perlu kita pikirkan, ya, bagaimana itu bisa kita wujudkan kita semua, ya. Dulu ya di zaman Bani Israel ada orang-orang yang sudah ibaratnya putus asa untuk memberitahu orang-orang untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Ya, saking banyaknya dan saking sulitnya orang-orang untuk diberitahu, kemungkaran sudah begitu merebak. Sampai di sana antara orang-orang yang baik ini saling diskusi atau saling mengingatkan juga, terucaplah dari mereka kepada yang lain sebagaimana Allah ceritakan. Ya. Lima ta'iduna qauman illah muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida. Mengapa kalian nasihati suatu kaum yang Allah azza wa jalla akan menghancurkan mereka? Lima ta'iduna qauman Allah muhlikuhum. Mengapa kalian memberikan mau'idah, nasihat kepada suatu kaum yang Allah akan hancurkan mereka, atau Allah akan azab mereka dengan azab yang keras. Nah, ini ucapan sebagian yang sudah merasa seperti putus asa. Buat apa sudah? Ya. Kenapa dinasehati mereka? Paling tidak ada manfaatnya. Mereka hanya menunggu azab dari Allah Azza wa Jalla. Sebagian ini yang tetap berusaha untuk menyampaikan nasihat kepada orang-orang, menjawab, qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yarji'un. Apa jawabannya? Ma'dziratan ila rabbikum. Ini sebagai uzur kita ke hadapan Allah nanti. Pokoknya kita sampaikan, diterima atau tidak, sekalipun mungkin mereka tidak akan lagi menerima, namun ini sebagai alasan bagi kita di hadapan Allah Azza wa Jalla bahwa kita sudah menyampaikan. Dan mungkin ada yang kembali dari mereka. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, bila kita mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di masa Bani Israel seperti itu, kita pun melihat di masyarakat kita kondisi ya, kejahilan terhadap ilmu agama begitu merebak. Hal-hal yang tadi kita sebutkan dari pelanggaran-pelanggaran agama banyak yang itu karena kejahilan. Ada pula yang karena hawa nafsu. Ya. Nah, ini perlu dari kita untuk berupaya dengan sekuat tenaga, sebisa mungkin dengan memakai berbagai cara dan sarana menyampaikan ilmu kepada mereka. Paling tidaknya tadi ma'dziratan ila rabbikum, sebagai udzur kita kepada Allah, kita sudah menyampaikan. Ya. Dan siapa tahu di antara mereka ada yang kembali, ada yang sadar. Dan insyaallah ya, sekali lagi, masih banyak yang sesungguhnya berniat baik, hanya saja mereka belum mendapatkan jalan untuk menuju kepada kebaikan-kebaikan itu. Ayyuhal ahibba rahimakumullah. Demikian kandungan hadis ini. Syekh Al-Fauzan Hafizahullah dalam syarahnya mengatakan bahwa dalla ala anna hadzal fi'l min al-kaba'ir. Penjelasan tadi tentang orang-orang yang dilaknat, orang-orang yang diancam tidak masuk ke dalam al-jannah, menunjukkan perbuatan-perbuatan itu termasuk perbuatan-perbuatan dosa besar. Ya. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Bab berikutnya masih ada waktu. Bab berikutnya adalah bab dzulmul mar'ah. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya, termasuk daripada dosa-dosa besar yang disebutkan dalam kitab ini adalah dzulmul mar'ah, menzalimi istri. Al-mar'ah yang dimaksud adalah seorang wanita yang itu adalah istri kita. Mendzalimi para istri juga merupakan suatu dosa besar. Disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Akhraja At-Tabarani bisanadin rijaluhu thiqat. Beliau At-Tabarani meriwayatkan dengan sanad yang para rawinya adalah para rawi yang terpercaya, siqat. Annahu sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan, ayyuma rajul lelaki mana saja, siapa saja, tazawwaja imra'atan, yang menikahi seorang wanita, ala ma qalla minal mahri aw kathur, dengan mahar baik sedikit atau banyak, wa laysa fi nafsi an yu'addiya ilaiha haqqaha, namun tidak ada pada dirinya niat untuk melunasi maharnya kepada si wanita yang dia nikahi itu, tidak memberikan haknya. Khada'aha, dia justru menipu si wanita itu. Famata walam yu'addi ilaiha haqqaha, lalu dia mati dalam kondisi belum menunaikan hak istrinya. Laqiyallaha yaumal qiyamati wa huwa zanin, maka dia akan bertemu Allah di hari kiamat dalam keadaan dia sebagai pezina. Na'udzubillah min dzalik, terhitung dia sebagai orang yang berzina selama hubungannya dengan si perempuan itu. Dia ya, bukan perempuannya, tapi dianya. Disebabkan karena apa yang tadi kita baca dalam hadis Nabi. Dia menikahi dengan suatu mahar, tapi tidak ada niatan untuk menunaikan maharnya. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan fidhallah dalam syarahnya, hadza fihi wa'idun syadid 'ala man mana'a haqqaz zawjah. Pada hadis ini ada ancaman berat bagi orang yang menghalangi hak istrinya. Fa inna Allah ta'ala rattaba li kullin min az-zawjayn huquqan 'ala al-akhar. Sesungguhnya Allah azza wa jal telah memberikan bagi tiap-tiap pasangan, suami ataupun istri, dengan ikatan pernikahan itu hak untuk masing-masingnya, kewajiban atas pihak yang lain. Masing-masing punya hak dan kewajiban dengan ikatan pernikahan. Faman mana'a haqqal akhar kana hadza kabirah minal kaba'ir, maka siapa saja yang menghalangi hak pihak lainnya, dia telah berbuat dosa besar. Fa in tazawwaja rajulun imra'atan ala mahrin katsirin aw qalil wa wasiqatil mar'atu annahu sayaqumu bihuquqiha, sehingga bila seorang lelaki menikahi seorang wanita dengan suatu mahar banyak atau sedikit maharnya, dan wanita itu pun percaya bahwa si laki-laki itu akan menunaikan maharnya. Walakinnahu azmara fi qalbihi alla yaf'ala dzalik. Tapi ternyata si laki-laki menyimpan dalam kalbunya bahwa ia tidak akan memberikan maharnya. Famata 'ala dzalika mata wa huwa zanin, karena hada khianatun wa ghadar. Lalu bila si laki-laki itu mati dalam kondisi tetap tidak memberikan, dia dianggap di sisi Allah sebagai orang yang berzina selama itu, karena ini merupakan pengkhianatan kepada si wanita tersebut. Wa kadzalikal ladzi yatazawwaju biniyati at-talaqi liqada'i syahwatihi wa la yuridu an yastamirra ma'aha ragma annaha tazawwajathu liyaquma bihuquqi zawjiyyah. Kemudian beliau menyinggung suatu permasalahan yang muncul di tengah-tengah manusia, yaitu ada orang-orang yang menikah tapi sudah berniat menceraikan. Ya. Ada orang-orang yang seperti itu. Nikah, betul nikah. Ya. Mahar dikasih. Syarat rukun ditunaikan, tapi dalam dirinya ada niatan, kelak nanti saya cerai dia. Nah, Syekh Al-Fauzan mengatakan orang yang seperti ini juga sama. Wa kadzalik, seperti itu juga. Yang menikahi dengan niat menceraikan, karena dia menikah sekedar niat liqadha'i syahwatih, untuk memenuhi syahwatnya saja. Wala yuridu an yastamirra ma'aha, dia tidak mau melanjutkan kehidupan berumah tangga bersamanya. Raghma annaha tazawwajathu, sekalipun si perempuan itu tidak tahu dia, ya, menikah dengan lelaki dengan anggapan dia akan hidup bersamanya sepanjang hidupnya, dan dia beranggapan si lelaki itu akan menunaikan hak-haknya. Tapi ternyata si laki-laki itu sudah punya rencana, sampai waktu tertentu akan menceraikannya. Fahadha yalqallaha wa huwa zanin. Syekh Fauzan berpandangan bahwa orang ini akan berjumpa dengan Allah juga sebagai pezina. Li'annahu ma waffa bil 'aqd, karena dia tidak memenuhi akadnya, yakni konsekuensi daripada akad yang dia ikrarkan dalam pernikahan itu. Hai indastimta'ahu biha biduni miqabil bal bil khadi'ah wa yakunu lahu nasibun minaz zina wa hadha fihi wa'dun shadid. Na'am al'aqdu yuhilluha, lakin la budda min al-iltizam bi huquqil 'aqdi wa wajibatih. Yani kata beliau bahwa si lelaki tersebut menikah, ya, dengan landasan menipu si wanita, ya, yani seolah-olah beliau memiripkan perbuatan ini dengan nikah mut'ah, ya kan, mirip walaupun tidak sama, tapi ada kemiripan, seolah-olah beliau memahami seperti itu, ya, karena ini, ya, menipu si wanita. Fayakunu lahu nasibun minaz zina, sehingga di situ ada bagian daripada zina. Wa hadza fihi wa'dun syadid, dan ini menunjukkan bahwa hadis itu memberikan suatu ancaman keras terhadap perbuatan-perbuatan penipuan seperti itu. Na'am al-aqdu yuhilluha, betul kalau sekedar akad, akad membuat halal, namun akad yang dimaksud, ya, akad yang berkonsekuensi, yaitu iltizam bihuquqil 'aqd, memenuhi hak-hak daripada akad itu, memenuhi wajibat, kewajiban-kewajibannya, betul-betul tujuan daripada pernikahan di dalam agama ini ditunaikan. Tidak ada niatan-niatan menipu pihak yang lain. Ya. Walhasil ahibati billah rahimakumullah, di sini ya, ini peringatan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari sikap-sikap yang tidak baik terhadap para istri. Ya, semua baik laki-laki maupun perempuan dalam pernikahan harus dengan niat yang baik, niat yang lurus, sesuai tuntunan agama kita. Pernikahan Allah syariatkan bukan untuk main-main. Pernikahan Allah syariatkan untuk tujuan yang mulia. Itu adalah sunnah para nabi. Itu adalah tuntunan mereka. Ya. Dan banyak hikmah-hikmah di balik pernikahan tersebut. Jangan suatu hal yang disyariatkan oleh Allah kemudian diperalat demi nafsu pribadi, demi kepentingan pribadi yang tidak sejalan dengan tujuan Islam dalam syariat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya kita cukupkan dulu untuk sesi ini karena sudah mendekati maghrib, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan bab berikutnya. setelah maghrib biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.